saudaraku yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita menjaga istiqomah ini jauh lebih berharga dari segala-galanya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah perbaiki kita, Allah bimbing kita untuk selamanya menjadi kekasih-kasih-Nya. Apa yang tadi disampaikan oleh Hayan Pet tercinta, oleh abangku, kita semuanya bukan maksud ingin ria, bukan maksud juga ingin berbicara tentang kebaikan, fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, hanya serta merta ingin menebar kebaikan agar kita semuanya menjadi pelaku-pelaku terindah dari kebaikan itu. Amin. Kepada Allah saya mohon ampun, Bapak Ibu minta ikhlas ridho, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik billahi fisabilil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu Akbar. Subhanallah.